Setiap kali kau dandan kayak nenek di pasar, disuruh ganti komal sewok. Gada waktu, gada waktu, gada waktu. Emangnya kau siapa? Neraka.